salah. Jadi kitab-kitab yang berhubungan lawan alamat alamat wali itu ditutupnya. Maksudnya itu supaya orang jangan lagi ada. Ya wasudun an sabilillah. Wafat kalau Allah merasam yang bakin nasi kitaban fajalah jiwa ini arah tahu kamawani di urhu bin akhawru bin akhati hatta yadisa senro. Aku sendiri ujar pengarang kitab tentang apa-apanya ini wasiat. Pernah mencari dari sebagian wasiat itu. Lalu ini menjanji aku menjamin. Tapi janjinya seperti menjanji urat buku lali akan saudara di sebelah kaki. Hatta yang bisa kamu tinggal kaki. Artinya didusti. Kawalalah urat buku lali menjamin lawan orang di sebelahnya waktu bilang orang di sebelahnya ada tak minjam tidak ada maulah itu minjamin. Nah itu maksudnya cuma tunggu dia bakbadar kepadanya belakangannya sesudah kada mau minjamin Allah Ta'ala menurunkan lawan orangnya akan al-hadratil karena kada minjamin tidak maka umurnya dihadapi oleh Tuhan. Bukan mempengaruhi kitab kepada itu alamat mendam, bukan sidin mengingatkan. Lima itu mendam menjam, inya ada menjam, sekalinya ada lawan mati. Pala haula wa la quwwata illa billahi al-alim. Syi'ar Arab. Likut bil ilmin kun mudahban mu'ira wa la tabqal fa innal buqla aru wa la tahtud fa innal hasda syukun fa innal hasda syukun bihi qawmun ilal qiblan qawm panasakan lantana lulut yaqwa hatta qababun nabiya qawfi hatibar likut bil ilmin kun mudahban mu'ira wala tabqal fa innal buqla aru ikut wabil ilmi kun mudahban mu'ira wala tabqal fa innal buqla aru ya bagi kitab-kitab ilmu hendaklah engkau berkata meminjam minjam janganlah engkau bakhil karena bakhil itu satu keaibkan. Wala tahsud. Dan janganlah engkau sifat iri dengki. Fa innal hasada syukmu. Karena sifat iri dengki itu sangat jahat. Karena iri dengki itu coba. Nabi Adam di dirinya oleh iblis. Ya kan? Sampai sama Nabi Adam. Iblis kadang mau sujud. Ia memang diusir khusus dari rahmatnya. Kemudian anak Nabi Adam pun laki-laki dua itu diadu domba, sehingga nang satu membunuh nang saikong coba. Lamun secara akal tegalah membunuh nang sana. Cuma masih beli nang mana? Kadang nang kali nang sana kali lagi bunuh nang sana kapan? Itu galian iblis. Jadi kita ini sama-sama umat Rasulullah, sama-sama Islam. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan. Jangan ada antara kita bunuh mama bunuh. Jangan ada antara kita diri badiri. Mudah-mudahan. Jangan ada di antara kita diri badiri. Jangan ada di antara kita rasa tinggi batin kita. Mudah-mudahan. Bihi qawmun ilal qiblan qawm. Dengan sifat iri dengki di dalam hati, beberapa kaum mendapat kehinaan. Panas, maka semakin menjadi anak. Lana tanahul jirrah. Hak-hak-hak. Ujar dalam Quran, kamu belum lagi mencapai pangkat berbuat baik. Hatta tumpitu ma'udun. Kecuali kamu memberikan nang masih kamu kini baik. Biasalah kita masih sayang lagi karena mau membalikkan yang dibalikkan itu sudah. Cukup dengan menenang tadi, ya Rasulullah, ibaru, hai kawanku, sebagai contoh. Jadi kalau aku yang ingin menyembahkan kitab itu, kalau aku sayang, yang sayang juga yang suruh ingin menyembahkan. Aku sayang, ya kalau rusak, nah ya. Namun kalau rusak, kalau ada, menyembah kalau kalau juga. Kalau Imam Al-Syafi'i nafa'an warubi warubi ala syarah. Al-ilmu yang nak amlahu ayam yang amlahu. Bermula ilmu sendiri mencegah akan ahli ilmu itu bahwa matahang menyampaikan kepada orang-orang ahlinya. Ringkasnya apabila ada orang-orang yang belajar, kada boleh kita kada melajari. Kecuali odor syar'i. Odor syar'i misalnya umur muda kita. Penyakit sudah pada awal lagi diobati, maksudnya kita bertambah-tambah. Nah, ibarat pegawai itu karena sudah umur sekian, pensiun, ditambah pulang penyakit. Jangankan pensiun, balon pensiun aja namun sakit kan berobat. Lalu dulu sementara berobat kan pegawai kan dari kantor. Artinya istirahat aja dulu ya Allah. Wa idza ra'aita man fatahallahu 'alayhi bi'ilmin aw 'ibadatin aw ma'rifatin aw jahlin aw jahatin wa subhanahu wa ta'ala. Ulul banyak-banyak sabuna minta ampun minta maaf minta ya Allah minta halal kepada tiap perasaan segala dosa kesalahan ulun baik-baik pikiran baik-baik hati geretek tarkataan lidah atau baiklah cara tingkah laku nang artinya menyakitkan hati tiap tolong ampuni maafi dan doakan mudahan ulun sarumahan diampuni dan dimaafi Allah dunia akhirat. Terima kasih. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والحسن والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحولنا اللهم يا حول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال يا متعال نسألك التوبة والموقف والتوفيق والمجاية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله على ما شاء الله عليه وقلنا لله العلي العظيم وعلينا وعلى ذرياتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وحلولهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا وازواجنا وذرياتنا اجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والبداية والاستقامة والصلاة والخاتمة وطول العمر إلى فوق المئة وشفاء العاجلين للأمراض الباطنية والضرورية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة بحفظ كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي المرزق وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته jannatul firdaus bi ghairi hisab ala hadhihi niyyat ya rabbal arbab wa ala kulli man wa bihi salaf salih wa ila hafdhatun nabiy al fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وجر التاريخين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه فإذا رأيت من فتح الله عليه بعلم أو عبادة أو معرفة أو جاه أو وجاهة أو مال فليكن من شأنك الفرح بما ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده إن كنت مؤمنا فمن بكى الحمد لله dari karena beberapa nikmat dan anugerah Allah kepada kita sampai pada ini hari kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Di dalam kitab ini sambungannya fa'idha ra'aita man fatahallahu alaihi. Jika engkau mendengar atau melihat atau melangkah lebih ada seseorang yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala atas orang itu dengan mendapat ilmu Allah ibadatin akaba orang dibukakan Allah beribadah awal ma'rifat atau orang dibukakan Allah ilmu ma'rifat awal jahil atau orang yang dibukakan Allah pangkat awal jahil atau orang yang dibukakan Allah kewibawaan awal malin atau orang yang dibukakan Allah atasnya kekayaan macam apa mata melihat dengan mata atau mendengar dengan telinga atau mengetahui ada orang yang diberi Tuhan ilmu lalu ahli atau ada orang yang diberi Tuhan ibadah lalu hobinya siang malam ibadah. Tapi ulang au ma'rifatun atawa mengibari Tuhan itu ma'rifat atas orang dua pangkat wibawa kakasubihan macam apa falayakun min syaknika al-fahratu bima yunun jiruhu min wabri ala man malaysia'u min ibadah. Maka wajiblah keadaan engkau ikut serta bergembira dari karena Allah Tuhan kamu menurunkan kurnianya sendiri kepada hambanya sendiri yang dikehendaki. Jadi kalau mendengar hamar atau melihat atau mengetahui orang di balik Tuhan ilmu, hati kita harus gembira. Demikian kalau orang yang di balik Tuhan ibadah, sekarang orang itu beribadah saja. Kada tahu kanan, kada tahu kiri, kada tahu di hadapan, kada tahu di belakang. Emang sudah ini dibukakan ibadah. Jadi ibadah hanya pada satu orang lagi. Macam-macam. Nangka tiga, kurang yang sudah diberi makan. Nang tadi ilmu biaya, nang ini makan. Nangka empat, kurang diberi palang. Nang kelima, kurang diberi tuwi bawa, banyak pengikut. Nang keenam, kurang diberi Tuhan harap. Sugi. Maka kita disuruh mengerjakan kewajiban hati, yaitu senang hati melihat, mendengar, mengetahui yang terjadi di atas itu. Walaupun semuanya itu orang. Karena orang itu hamba Allah. Yang memberi itu Allah. Nah, kalau kita gembira, itu menunjukkan kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kita bahagia, itu menunjukkan kita itu mamarahi, menyarisi lawan mamamba. Yaitu Allah. Nah, disinilah Iblis mengganggu. Supaya kita melihat orang yang alim, hati kita pada nyaman. Melihat orang beribadah, hati kita pada nyaman. Melihat orang dapat makrifat, kita pada nyaman. Melihat orang dapat pangkat, hati pada nyaman. Melihat orang banyak jadi pengikut, hati pada nyaman. Melihat orang dapat duit, amplop luguran, hati pada senang. Itu kita larangnya menyariki nang mambari orang-orang itu, yaitu Allah. Oleh sebab itu, ingkun tamukminan. Bergembira itu menunjukkan keadaan engkau beriman kepada Allah. Artinya, apabila kita iman sudah tidak ada lagi, berubahlah keadaan. Menjadi hidup terhadap orang yang diberi ilmu, ibadah, makrifat, pangkat, pengikut banyak, duit. Fafil hadithi, maka sabit di dalam hadith. La yakunul mu'minu mu'minan, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum lagi keadaan seseorang beriman kecuali dia mencintai bagi saudaranya sesuatu yang mencintai dia bagi dirinya. Maksudnya itu orang lain itu dianggapnya dirinya sendiri. Jadi kalau orang mendapat nikmat, maka dianggapnya orang itu dirinya. Jadi dirinya senang. Tapi kalau dianggapnya itu bukan dirinya, maka disitulah timbul iblis mengganggu. Faham, maka engkau dapat mengerti lah hadisnya. Jadi ujar buku, apa? Jadi antara syarahnya hadis ini tadi, bahwa orang yang beriman yang lain dari kita, itu sama aja lawan diri kita juga. Terima kasih. Jadi kalau orang yang dapat nikmat yang dia dapat tadi sama lawan diri kita juga. Kenapa jadi kita pada ketujuh ibadah Tuhan? Fa inna karahu yataka lidharika tadullu ala annan yataka habdu fadlillahi an ibadi. Apabila engkau masih iri akan orang yang diberi Allah nikmat yang di atas kita, hati kita itu kan senang melalui diri menunjukkan bahwa hati engkau berniat untuk menghalangi atau menutup pembelian Allah itu atas hambanya nabi. Jadi tujuan orang yang iri itu bagaimana jalannya supaya nikmat yang datang kepada orang itu tercok. Jadi tujuannya hendak menyesok. Nang dapat ilmu supaya jangan dapat ilmu lagi. Nang dapat ibadat supaya putus ibadatnya. Nang dapat makrifat supaya terganggu makrifatnya. Nang dapat pangkat supaya gugur jabatannya. Nang dapat pengikut banyak supaya sedikit pengikutnya. Nang dapat duit supaya maka jangan lagi duit datang Allah orang itu. Itulah tujuan orang nang bersifat iri dan nah, bagaimana sifat nang kaya itu? Apakah bersifat menutup-nutup pemberian Allah kepada hamba-hamba hendaknya itu? Wahua rayu'un. Tujuan itu tidak ditolong, tidak bakal. Nah, apabila kita ingin menutup nikmat Allah kepada hambanya, sedangkan nikmat itu terus-terusan, maka kita yang menghadiri dan ini terus-terusan dan sangat hati kadarnya mana, pikiran dan sakit. Usaha kita untuk menutup nikmat tadi kada banyak. Adapun orang yang dapat nikmat tadi, nang kita diri kita di akhirat sampai apa ini? Wajan akhirat. Akbar darajat wa akbar tasabbih. Ini ujar guruku boleh jadi ada kurang cukup. Boleh jadi ada kurang cukup. Lalu di pinggirnya harus dikata la'allah boleh jadi nusukoh begini. Qala Allah Ta'ala unzur kaifa fadalna ba'dahum ala ba'd. Kemudian baru wajan akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafadhuli. Boleh jadi ayat. Jadi sesudah wa ghairu mumkinin qala Allah Ta'ala unzur kaifa fadalna ba'dahum ala ba'din wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafadhuli. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Isra ayat 22. Unzur, pikirkan oleh ini, kaifa fadlana, bagaimana kami melebihkan ba'dhum ala ba'dhin, sebahagian hamba-hamba di atas daripada sebahagian. Pikirkan oleh ini, hamba kami ini tidak sama. Sebahagian ada yang dipikirkan. Nah, di sini yang dipikirkan itu, yang melebihkan itu siapa? Pikirkan. Kami yang melebihkan. Walaupun semuanya sama, tapi kami melebihkan sebahagian. Mau apa yang tidak diberi kelebihan? Mau apa? Mau apa terhadap kami? Jangan berani kamu iri dan karena kamu itu menentang kamu yang menentang. Mau apa? Ini unzur. Allah melebihkan itu apa? Masalah yang dilebihkan itu sebahagian atau sebahagian menurut tafsir, bukan menurut terjemahan. Ain firbil wal jadi fadhalna firbi wal rizki dan pangkat. Jadi ada nang sugih, ada nang kada. Semua itu adalah Allah yang mengatur. Ada nang berpangkat, ada nang ampuh. Pikirkan nang berbuat itu adalah sejatuhan. Apabila nang kada dapat rezeki ini, kada dapat pangkat ini, mahiri lawan nang kami bari rezeki, kami bari pangkat, mau apa terhadapkan? Kemudian, orang yang diberi rezeki tadi dan pangkat tadi, nang diberi orang itu sebagai pertanggung. Wadal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru syafa'atin. Yang diberi itu tadi, di akhirat nanti kena, nanti kena. Nanti kena. Gunung Jabal. Walal akhirat mereka itu di akhirat akbaru a'zamu darajat diberi lagi lebih besar dari yang di dunia ilmunya dilebihkan makrifatnya dilebihkan pangkatnya dilebihkan lagi kekayaannya dilebihkan pengikutnya dilebihkan lagi. Itu menurut tafsir walal akhiratu min dunya. Adalah sebahagian ahli tafsir yang mengatakan orang yang dihiri-hiri itu karir-karirnya tidak akan menurun. Naik terus. Ilmunya naik terus. Ibadahnya bertambah terus. Makrifatnya bertambah terus. Ini dunianya. Pangkatnya bertambah terus. Kemudian pengikutnya bertambah banyak terus. Duitnya bertambah banyak terus. Itu ada sebagian hari saya mengatakan. Nah, nang diri ini kada dapat pertama. Maksudan dan diri, jangan lagi orang sedang. Sedangkan orangnya pendapatan bertambah terus. Nah, kayak apa perasaan itu? Orang-orang itu. Oleh lewat itu, dan itu adalah satu penyakit. Tiap-tiap penyakit itu adalah menyakiti dari kita sendiri. Sekadar banyaknya diri, sekadar itulah hati kita. Makin melihat kurang tadi dapat yang diberi Tuhan tadi berbangat. Barian Tuhan lawan-lawannya, makin berbangat dua hati kita kan. Apalagi yang diri itu sarumah. Sarumah. Melihat yang ini maju, sorong mundur, umat. Maka sarumah ini malam cakal bos. Namun ini ada cakal bos, boleh gampang aja. Ada mendengar dari belakang. Tapi kalau sekerubut ke rumah, melihat yang ini dapat sorong kada. Tiba datang yang ini pulang, sorong lupa pulang. Banyak datang yang ini pulang, sorong lupa pulang. Bapak kira hendak menutup kada kawa. Sebab nang memberi kada kawa dipertahankan pemberiannya yaitu Allah. wa akbaru kafila, dan paling besar kasih ini warahmatnya. Mbah bagaimana? Nah, kalau kita tafsir mendahulukan orang yang dihiri banyak duitnya ini, kalau sudah tahu neka itu akhirat lebih daripada rambut ini, pahamlah. Lalu inya ini meminta lawan Allah, ya Allah, berilah ulun di akhirat lebih dari rambut yang ini. Jadi hakinya itu kakak ayah yang disana, bukan tertahan lawan yang di sini. Ma'rifat diberi Allah Ta'ala ma'rifat di dunia dengan ma'rifat di akhirat jauh beda, lebih besar nang di akhirat. Jadi inya itu menghargai ma'rifat nang di akhirat, ada tertipu dengan ma'rifat nang di sini. Sebab kalau ma'rifat nang di sini bisa diubah, ma'rifat nang di sana tidak bisa diubah. Paham kan? Nah, menurut tafsir nang kedua, bahwa karir nang di belakang, karir nang akan datang, umpama orang sugih, ya, kasugihan nyawa akan meningkat. Alhamdulillah. Nang diingatkan adanya diri dengki orang ini menunjukkan bahwasanya karir terus meningkat. Yang meningkatkan ini siapa? Adalah Allah. Jadi supaya orang yang diiri ini selama di dunia dua pekerjaan. Pertama, menyukuri nang ada. Kedua, memohon supaya di akhirat dua menggana. Secara jumlah, kalau orang ada nang diri lawan kita, si kita ini jangan memperhatikan sama sekali dengan kurang diri. Apalagi memperhatikan aja jangan. Apalagi sibuk menghadapi kurang diri. Bah, macam apa supaya kita ada kesibukan? Jangan memperhatikan orang yang diri itu. Bagaimanapun, apapun, jangan dilayani. Nah, kita sibuk dengan menyukuri nama ada. Kalau orang lain sibuk menyukuri ilmunya. Nah, supaya ilmunya ini bertambah di dunia dan dapat lagi ilmu yang kenal. Nah, orang yang tak ibadat, itu. Umum aja sih, ilmu itu pada tahun lalu di masyarakat. Lamunnya mati berguling serongan maka ke kubur. Kenapa aja ibadah dalam kamar aja sudah basang bunyi dalam kamar aja. Kada tahu di orang kematian, kada tahu di orang rasa bepengantinan macam-macam lagi. Anak mati serongan ke dalam kubur kan buat serongan yang kada tahu di kampung lagi. Membuat baca saja kada tahu di orang lagi. Jangan menggaduhi nangka itu, jangan. Jangan menggaduhi nangka itu. Jangan menggaduhi. Sibuk bukanlah dirimu, ini maksud di dalam tafsir isyarat. Sibukkanlah dirimu dengan menghadap orang yang memberimu. Kalau hendak membaca tafsir isyarat, ujar guruku urusan manusia. Ujar guruku, guru sarwani amdan, meminjam-pinjam kitab tafsir Al-Alusi 10 juz. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Menurut tafsir batin, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim itu kesimpulan? Al-Alusi tafsir Al-Alus. Nah, mengarang itu saja. Habib 10 juz. Nah, menurut tafsir Jalalain, unzur kaifa fadalna ba'dahum 'ala ba'din aitir rizqi wal jah. Walal akhiratu akbar ay a'zam darajatin wa akbar tafdila ay minad dunya fayambaghil i'tina'u biha dunad dunya. Kamu sudah akhirat dikatakan lebih baik dari nikmat yang di dunia ini, maka sawiyahnya kita meminta lawan Allah nikmat akhirat itu. Ya Allah, kalau dia beri ilmu di dunia, di akhirat jangan dia kada memberi Allah, beri juga boleh. Kalau di ibadat dia beri di sini, di akhirat beri juga ibadat boleh. Kalau pian membari ulun makrifat di sini, di sana bari dua. Kalau pian bari pangkat di sini, bari dua pangkat di sana. Kalau pian bari pengikut di sini, di sana bari dua pengikut. Kalau pian bari ulun kasugihan di sini, bari dua kasugihan di sana. Karena nang di sana kakak, di sini kada. Itu sugiannya. Nah, kalau tafsir nang kedua tadi, karir nang di belakang daripada nang ada ini maju terus, naik terus. Lalu sugiannya kita sibuk dengan mengingat janji Allah. Janji Allah, tanda-tandanya nikmat nyawa nang jaga ditambah-tambah, datanglah kurang setiap penjuru nang maju ini. Nah itu. Ini tandanya bakal nyawa naik terus. Maka sibukilah dengan tambahan itu. Jangan sibuk dengan kurang lama gaduh-gaduh dari kanan. Taman Riza Ilmin Fihi man yakra'u alaihi fala tubadir bil mudakara bima tahfaz min syarjil ulama. Apabila engkau duduk di majelis ilmu, ada di dalam majelis itu orang di antara murid yang disuruh guru membaca. Maka karena nang membaca ini murid disuruh oleh seorang guru membaca, jangan engkau bapak nader san nader di majelis itu. Disebabkan engkau sudah tahu yang dipender itu. Malah keterangannya yang dibaca itu sudah ada di dalam. Ini ada. Kalau kita duduk di majelis, nang dibaca di situ ilmu, ilmu itu lebih dari yang dibaca itu sudah ada di hati kita. Maka janganlah kita menganggap remeh ilmu itu. Walaupun sudah aku lipatnya, aku lewat itu. Malah syaratnya sudah ada di kaya aku. Lalu berpandang-pandangan kawan. Kurang membaca, seorang berpandang. Tandanya apa? Tandanya kada menghormat orang yang dibaca tadi. Tandanya menganggap yang dibaca itu inteng. Taharat orang sudah ada di kaya itu. Nah ini malamnya kada bahasa. Kalau kita duduk dengan anak-anak, hendaklah kita jadi seperti anak-anak juga. Supaya kita jangan sombong. Kalau kita berkawan anak-anak marah kata, disitulah iblis. Disuruh kepala kawan Nabi Adam, kada mau. Karena marah kata ini daripada Nabi Adam. Nabi Adam orang anak, ini orang tua. Dalik mimma yashinuka wa yadullu ala adami adabih. Maka sifat-sifat nang jahat itu tadi, nang merasa sorong itu di majelis tadi, ilmu nang dibaca di majelis itu adalah ilmu kulit. Nang dibaca sorong ini isinya. Lalu kada menghormat lawan nang dibaca di majelis itu. Makna itu adalah salah satu daripada sifat yang bakal yasinutu aktel mubari yang bakal menjahatkan kamu. Dan itu satu bukti bahwa kamu tidak belajar ilmu adat. Kurang ajar lagi. Kurang ajar. illa. Nah ini ada kata walinya. In yutawajjah ilaikal kalamu minasyaikhil hadir. Kacawali apabila diminta engkau membicarakan yang dibaca. Yang meminta adalah guru yang menyuruh kawal hikam itu membaca. Kalau guru menyuruh kawal membaca tadi, hai si Anu, apa maksud yang dibaca kawal ini? Baru Allah boleh menerbitkan. Al-Qari'u yaqra'u wa innaka kitabun fala tandur fi. Nah, kemudian apabila ada orang yang disuruh guru membaca, lalu inya membaca. Nah, kita datang membawa kitab. Kitab ini lain dari yang dibaca itu tadi. Ini gesternya minta. Guru saikong, muridnya berdua. Nang berdua ini membaca kitab belainan. Ada nang jus pertama, saikong. Nang saikong jus kedua. Nang dibaca. Lalu gilirannya nang membaca ini juz pertama. Sedangkan nang membaca juz kedua adanya. Nang disuruh guru nang juz pertama baca. Bacanya kadang mulih nang belajar juz kedua ini membuka kitab nang cagar isinya baca, yaitu juz kedua. Karena mendengar lawan awal membaca juz pertama tentu di hati ada itu sudah contoh. Nah, ini pun ngarannya ada, ini ngarannya kurang ajar ya. Kada bahadat di majlis. Fa inna dzalika mimma yadullu ala adamil mubadatin. Maka pekerjaan kurang membaca kitab di seluruh guru kitab sana, kita ada dua kitab lain pada akhirnya. Lalu kita memutalahi yang dikaya kita, itu menunjukkan kita kada memperhatikan, kita kada memperhatikan dengan kitab yang dibaca kawan. Dan kada menghormat kawan-kawan yang disuruh guru membaca tadi. Otomatis kada menghormat lawan perguruan nang bakal kita membaca kitab lawan itu. Ini sambungannya. Jadi ada aturan-aturan duduk di majelis ilmu. Nang dahulu tadi aturan bermasyarakat. Ya kan? Melihat mendengar mengetahui orang dapat nikmat, hendaklah ikut bergembira. Jangan hati berusaha untuk menutup nikmat. Karena itu kan tidak mungkin. Nah, dan orang yang diberi nikmat ini disuruh pulang supaya menghadap Allah kembali. Jangan memperhatikan gangguan-gangguan dari yang iri tapi sama sekali kada boleh. Apalagi sibuk menghadapi nikmat supaya orang yang mengiri lagi. Lalu tugas menyukuri nikmat hilang. Kalau ini adab duduk di majelis ilmu. Walaupun yang dibaca orang di situ di bawah dari kelalaiannya kita, jangan seakan-akan itu kita menghinakan lawan yang dibaca. Nah, kalau yang dibaca itu bukan kitab yang kita baca, janganlah kita memutalahi di situ yang gagal dibaca. Kita untuk menyenangkan yang dibaca lawan. Wa idza kana al-qari'u yaqra'u fi kitabin fala tanzur ila al-waraqah allati bi yadihi wa la ta'khudh min kitabihi waraqatan. Nah, apabila nang tukang baca tadi, nang disuruh guru membaca, membacanya bakitab, janganlah engkau melihat si kitab yang di tangan inya. Ini mang ganggu inya. Pulang. Ini kawan ada kitab di tangan inya. Kita batasnya duduk lah. Mengganggu inya. Kenapa? Konsentrasi. Konsentrasi. Apa kemarinnya? Artinya perhatiannya itu terganggu. Kenapa bahasanya terganggu? Apa guru itu? Konsentrasi. Apa? Menyisi-sisi juga bisa menyesal. Artinya apa? Karena itu perhatiannya itu terganggu. Karena kita menemukan. Kadang-kadang menyebarakan itu. Ini aduh. Bekang dan kurang. Kurang akan membaca terganggu. Malamnya kurang ajar ya dua-duanya. Walaupun takut min kitabi walaqaf. Nang kedua, jangan engkau mengambil dari kitabnya itu sarabik. Kalau diambil itu sakoro. Nang di kitabnya itu diambil sakoro. Gak senang apa mengambil deh. Mesti gak senang membaca terongonan. Ambilnya lah, dibaca orang kadang perhatikan itu mana sudah mengambil gitu orang, mana kadang perhatikan orang, mana dibaca orang. Su'ul adab, termasuk golongan unggas dulu. Wa idza dakalta manzilan fihi kutubun fala ta'khudh minka kitaban illa ayyuhiyaka sahibul manzil. Ini apabila kita pulang menjadi tamu. Masuk ke rumah orang, di rumah itu banyak kitab. Jangan ikam menjapai-japai sebuting-buting kitab kurang nang di rumah itu. Nang menunjukkan kitabnya itu, nama ambilakan itu si ampun. Ini naik ke rumah orang, melihat kitab ada. Melihat-melihat, tak ada kitab ngambil sebuting-buting. Aku dobutkan, nyaman. Fa innahu yustadallu bidzalik ala qillati adabika wal nazara al adab. Maka pekerjaan demikian itu menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau ada punya adab sama sekali di rumah orang. Maka jauhilah, jauhilah. Wa idza kana insanan yaktubu waraqatan wa anta hadirun faqrib nadhaka anhu fa innaka illam taf'al dhalik qila laka dhalika. Apabila engkau pulang melihat manusia menulis, ini ulang rahat menulis, maka janganlah engkau melihat si orang yang menulis itu. Ini orang menulis kita lihat ini. Mengganggu. Nang tadi juga nang konferensi orang jelas. Mengganggu konferensi apa? Kalau kenal ibadahnya pada sekolahnya. Bahasa orang mau konsentrasi. Konsentrasi. Orang lain itu nah. Keadaannya terganggu. Konsentrasi. Kalau jadi menteri agama juga, enggak ada bisa membaca terasi-terasi ini. Hanya mengganggu anu, mengganggu anu lah. Kaan mengganggu ketenangan anu orang, gitulah. Kira-kira ya. Jadi kalau kita berada di satu tempat dan di sana ada orang sedang menulis, maka kita janganlah memandang ke orang itu. Apalagi kita ngomong sama dia, gitu ya. Ini lagu A'agim. Sebab kemarin Abah didatangi A'agim. Jadi sekarang Abah bukan Baini lagi, A'ajai. Ini musim A'a. Jadi A'ajai. Jadi kalau orang nyambat buru ije, aku kalian udah ngalir lagi. Wah ini balik ngarang, aja ya. Maka apabila orang menulis jika mencengangi melihat di lalu orang menulis itu, maka kena ada nambah ucap yang berbicara ya, itu pada bisi gawi ya. Ah, dihina orang menjawab. Dalika nang silat al adab. Qila laka dalika, dalika nang qila di adab. Kasih tu dalika. Wa idza ataita ila shay'in min al-buyut wa arafta ad-dukhul fasta'min. Nah, apabila engkau menuju satu rumah dan hendak masuk ke rumah itu, maka adabnya memintalah izin dulu walaupun pintu sudah terbuka. Seharusnya minta izin dulu. Fa'in udhina laka, apabila sudah dapat izin untuk masuk, fadkhul, maka hendaklah engkau masuk. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 29. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azkar. Dan jika dikata orang ahli rumah, bagi kamu sebagai tamu, tafsir jalan lain, wa in qila lakum ba'da al-istidzar, sesudah engkau minta izin, lalu orang menjawab, irji'u, silahkan pulang karena yang bersangkutan sedang sibuk. Atau wajar bahasa kita datang ke rumah orang, aku hendak mendapat ujar yang ampun rumah, waktu lain kerja aku tahu macam apa. Padahal minta izin sudah nih. Farid, maka perintah Allah buru saja. Jangan lama-lama. Mohon kalau terdapat aku tumbuh, sebulan aku pada hendak dari kami sudah jadi darah penyamuk. No, jangan kayak itu. Kalau sudah disuruh orang boleh-boleh saja, jangan memaksakan. Ini caranya, padahal sebenarnya hajat kita ini bujur-bujur hajat. Artinya bujur-bujur hajat, dan kita ini datang di langkah ketujuh. Artinya jauh, ongkos banyak, uyuh awal. Sekali datang, ada kau berdapat, menujar orang ada kau berdapat. Itu Tuhan yang mengatur. Lama kita paksaan, kita kerasi, kita gedor, kita tinjak, kita macam-macam, ditekan terus. Nah ini sudah matinya Pak Bagus Alim daripada Bungon. Kurang ngomong aja di sambat tuan guru imam. Ya kan? Menunjukkan ilmu itu hebat. Warnya itu. Nah, gua azgarakum. Ay arrujuh. Khairum lakum minan ku'udi alal bab. Bermula boleh lebih baik daripada menunggu di muka pintu orang. Nunggu aja itu kan bagus. Fabuqona warokohan auratil manzil. Maka engkau jangan melihat kepada aibnya yang ada di rumah. Yang ada kekurangan di rumah itu jangan engkau lihat. Malumlah kadang-kadang rumah itu kan kursi di atas meja. Kan ganjil. Atau meja dianggap di atas kursi, maksudnya berantakan. Mungkin kita melihat yang berantakan-berantakan di dalam rumah orang itu, waduh, itu jadinya kan diampun rumah. Kada nyaman hatinya. Jadi jangan melihat sesuatu yang ada teratur di rumah itu. karena itu menyakitkan hati ulun. Nyada kurang kunang tahu di aturan rumah, kalau bisa matur. Ada nangkar tahu di aturan, pakar kas banyak bisa, matur duduk-duduk pakar kas, ada bisa. Lalu nang datang ini ahli atur, mbah naik. Ya kak anda kan kipinya kak, misalnya apanya kak, ya kalau misalnya kan orang tidak bisa matur. Nang kalau bisa maturnya iya kak, seminggu satu kali balik. Mbah Anu rayman kemari adatnya, Mbah Anu kemari habisannya di luku pakan. Terus. Habis dianggap di sini datang tamu sikong, salah aja. Anggap di sini kan hadapnya, kali pulang kemari. Datang tamu yang lain, salah, sini pulang. Di bakung. Nah itulah aturan kalau bila naik ke rumah orang. Jangan melihat sesuatu yang pada nyaman di rumah orang. Wahyamin maharim, apalagi yang disimpannya, yang disembunyikannya. Kan? Hah? Ya jangan bahari kenapa kan? Ya kan naik ke rumah orang itu kan lalu kan dapur zaman dusur membuka padaringan orang. Walau anahun najalisatun indaka atau anak bininya sedang duduk juga ada di majelis itu. Ikam datang, jangan maka sincir-sincir. Fa inna dzalika mimma yumkinu bi adabi idda'in nawam. Karena yang demikian itu menutup pandangan tadi mungkin aja. Yaitu janganlah kita menerusukan nama kita ke sana. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ada takatur di dalam nama amar tadi kita masuk situ. Kau aja rimbah melihat sekilaran betunduk ya, itu masih tawa untuk menutup lagi dengan manusia, masih tawa, sekilaran mereka. Itu gini karena bisa anggap memberi keadaan pulang kalian. Aku tadi berang situ, sekalinya ikan ya, anunya, ranjangnya menghadapi kiblat, anu mabak, anu membalarkan kiblat. Bisa pertama, masuk ke orang itu. Coba lihat orang mati jauh-jauh batasnya ke kiblat. Bisa memender ke lain pula ini kalau kita ini pemender. Nang apabila berelang kalau mau orang, kenapa nang di jauh itu bisa dipandang ke lain pula. Tunggalannya wartawan, ada bagainya. Ada termasuk anggota TWT. Persatuan Wartawan Internasional. قال الله تعالى أجر الله تعالى